bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan puasa lebih dahulu. Menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ahmad, Al-Humaidi, Ibn Hibban dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan tentang lima rukun Islam yang kita akan bahas. Ya, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kitab ini, di buku ini yang kita akan bahas syarah rukun Islam ini, ini ada 6 bab. Dan tidak seluruhnya kita akan bahas 6 bab ini. Ya, bab yang pertama, kedudukan dua kalimat syahadat dalam Islam. Bab yang kedua, makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Bab yang ketiga, tentang tauhid. Bab yang keempat, syirik dan macam-macamnya. Bab yang kelima, syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bab yang keenam, pembatal-pembatal Islam. Sekarang kita akan bahas penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim tentang kedudukan syahadat ini, karena kedudukan kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan besar, yang merupakan asas dari agama ini. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah kalimatun qamat biha al-ardu wa samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhlukat wa biha arsalallahu rusula wa anzala kutuba wa shara' shara'i'ah wa li ajliha nusibatil mawazinu wa wudi'atil dawawinu وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخلقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة للخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهذا به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ذل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا ويدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله وحدك كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعة تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفته الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكم في كل ما تنازع فيه وغيره يرضى بحكمه، ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له تنقيادا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم. وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره. وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذا الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. قال الإمام ابن القيم dalam kitabnya زاد المعاد di juz yang pertama dari halaman 38, dari halaman 34 sampai halaman 38: aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit, diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan sebab kalimat itu Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan menetapkan syariatnya. Karena kalimat itu ditegakkan timbangan, mizan pada hari kiamat, diletakkan catatan-catatan amal, serta digiring manusia ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini makhluk terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini merupakan awal penciptaan, perintah, pahala, dan siksa. Kalimat ini, kalimat La ilaha illallah, adalah kebenaran yang karena Allah menciptakan. Karenanya dan syarat-syaratnya lah diadakan pertanyaan dan perhitungan. Dan dengan kalimat ini adanya pahala dan siksa terjadi. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan dengan sebab kalimat ini, pedang-pedang jihad dihunus. Kedua kaki hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah hingga diajukan dua pertanyaan. Apa yang dahulu kamu sembah dan bagaimana kalian menyambut panggilan para rasul? Jawaban yang pertama, dengan mewujudkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan pengetahuan, dengan pengakuan dan pengamalan. Dan jawaban yang kedua ialah dengan mewujudkan bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dengan pengetahuan, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kepercayaannya terhadap wahyunya yang terbaik di antara ciptaannya, duta antara dirinya dengan hambanya, diutus dengan membawa agama yang sempurna, manhaj yang lurus, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, pemimpin dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa, dan beliau sebagai hujjah atas seluruh makhluk. Allah mengutusnya pada masa tidak ada para rasul. Allah memberi petunjuk dengannya kepada cara yang sempurna dan jalan yang terang. Dan Allah mewajibkan para hambanya untuk mentaati, menolong, menghormati, mencintai, dan melaksanakan hak-haknya. Surga tidak akan dibuka kecuali melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melapangkan dada beliau, meninggikan sebutannya, menghapus dosanya, dan menetapkan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari hadis Abu Munib Al-Jurasi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai Allah saja yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sebagaimana kehinaan ditetapkan bagi orang-orang yang menyelisih perintahnya, maka kemuliaan pun ditetapkan bagi orang-orang yang mentaati beliau dan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan kemuliaan itu hanya bagi Allah dan bagi Rasul-Nya. Begitu juga dalam ayat yang lain, jangan kamu lemah dan jangan minta damai, padahal kamu yang di atas. Dan Allah berserta kamu, dan Allah tidak akan mengurangi pahala amal-amal kamu. Allah juga berfirman, "Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang mukmin." Maksudnya bahwa Allah semata cukup bagi kamu Muhammad, dan cukup pula bagi orang-orang yang mengikutimu. Kalian tidak akan butuh kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman berikutnya Al-Imam Muqayyim melanjutkan, adapun yang dimaksud bahwa cukup dengan mengikuti Rasul, itu akan ada kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, sebagaimana cukup dengan mengikuti beliau SAW akan didapati petunjuk, keberuntungan dan keselamatan. Allah Ta'ala mengaitkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat, dengan mengikuti beliau SAW. Dan juga Allah menjadikan kesengsaraan, kecelakaan di dua negeri bagi orang-orang yang menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk dan rasa aman, keberuntungan dan kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, penguasaan dan dukungan, serta hidup bahagia di dunia dan akhirat, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang menyelisih beliau, mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, ketakutan, dan kesesatan, serta diabaikan dan disengsarakan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Demi yang diri Muhammad ditahan Allah, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah telah bersumpah bahwa tidak beriman orang yang tidak menjadikan beliau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam segala apa yang diperselisihkan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian ia redha dengan keputusan itu dan tidak mendapati rasa berat atas keputusan yang ditetapkan, kemudian menerima dengan senang hati dan patuh sepenuhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 36, tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan. Allah Ta'ala memutus pilihan setelah ada perintah dan perintah Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang mukmin memilih sesuatu setelah ada perintah beliau. Bahkan jika beliau memerintah, maka perintahnya merupakan satu keharusan, satu kepastian, dan satu kewajiban. Sesungguhnya memilih perkataan orang lain hanyalah dibolehkan jika perintah beliau SAW. Sesungguhnya mengikuti perkataan orang lain hanya diperbolehkan jika perintah beliau masih belum jelas. Dan orang lain ini termasuk ahli ilmu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Berdasarkan syarat-syarat ini, maka perkataan orang lain boleh diikuti dan tidak wajib diikuti. Tidak ada kewajiban bagi seorang pun mengikuti perkataan seseorang melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batas maksimalnya ialah boleh bagi seorang mengikuti perkataan selain beliau, dan jika perkataan orang lain itu tidak bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khair Ibad. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, Al-Imam Ibn Qayyim membuka kitabnya untuk menjelaskan tentang kedudukan syahadat ini, tentang keutamaan syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat dua. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Dan ini merupakan konsekuensi La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana kalian menjawab panggilan para rasul? Yaitu bagaimana kita mengikuti Rasulullah, apakah kita ittiba kepada beliau atau tidak. Itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa kalimat syahadat La ilaha illallah ini mempunyai makna dan rukun dan syarat. Makna kalimat La ilaha illallah itu antum bisa lihat di halaman 103 sampai halaman 111, bahwa makna La ilaha illallah maknanya La ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Jadi seluruh sesembahan selain Allah semuanya adalah batil. Seluruh sesembahan selain Allah semuanya batil. Zalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian bahwa Allah saja yang hak dan apa yang lain yang mereka seru selain Allah semuanya batil. Jadi makna ini mana yang benar. Adapun orang memanakan dengan la khaliqa illallah la raziqa illallah, ini pada sebatas tauhid rububiyah. Sebatas tauhid rububiyah. Sedangkan yang terpenting dari semua itu adalah tauhid uluhiyah yang didakwakan oleh seluruh nabi dan rasul yaitu tauhid al-uluhiyah. Semua nabi dan rasul mendakwakan tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Kemudian tentang rukunnya, rukunnya itu ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah, dan isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi itu artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi seluruh yang disembah selain Allah itu wajib kita nafikan, wajib kita ingkari. Apakah orang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, menyembah apa saja, itu harus kita nafikan. Kemudian isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, untuk melihat halaman 106, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini nafi artinya menafikan. Faman yakfur bitagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, ini nafi, menafikan. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini artinya isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Begitu juga dalam ayat, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah wajtanibut tagut, dan akan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Kalimat ani'budullah ini isbat, isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut tagut artinya nafi, menafikan ibadah kepada selain Allah. Jadi kita wajib mengingkari semua ibadah kepada selain Allah, wajib kita ingkari. Bahwa seluruh ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain. Di dalam surah Az-Zukhruf, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar, dan dia termasuk orang kafir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya pada Rabbnya, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian juga perkataan Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zukhruf, Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat La Ilallah, tetap pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya, karena mereka menyembah berhala. Setelah berlepas diri, menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian Nabi Ibrahim AS mengatakan, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Jadi setelah menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian menetapkan isbat. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini disebutkan barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu minallah, dan dia kufur, artinya dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan hisabnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang sama diriwayatkan Imam Muslim juga, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunihi haruma maluhu wa damuh wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Artinya enggak boleh ditumpahkan orang itu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh. Dan hisabnya tergantung kepada Allah. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa kalimat la ilaha illallah bukan sekedar pengucapan saja. Jadi harus kita mengetahui tentang maknanya, kemudian kita mengetahui tentang rukunnya, kita mengetahui tentang syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu ada 7 yang nanti Anda bisa baca dari mulai halaman 111 tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi tentang masalah kalimat la ilaha illallah bukan sekedar pengucapan saja, dan ini kalimat yang paling baik, kalimatul ikhlas. Jadi bukan sekedar pengucapan, tapi dia harus diucapkan, diyakini, dipahami, diketahui maknanya, diketahui rukunnya. Artinya kita wajib mengetahui rukunnya, dan juga kita mengetahui syaratnya dan mengamalkannya. Jadi kalimat ini nanti pada hari kiamat timbangannya lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita yakini, kita pahami, dan kita tahu tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dan kita mengamalkannya, maka kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat nanti lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Dan kalimat la ilaha illallah merupakan keutamaan yang paling utama dari semua, dari seluruh amal yang paling utama. La ilaha illallah afdalul hasanah, kebaikan yang paling baik kalimat la ilaha illallah. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ini harus kita pahami, dan keutamaannya banyak. Saya akan sebutkan tentang keutamaan 2 kalimat syahadat yang antum bisa lihat dari mulai halaman 80 dan selanjutnya. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Kemudian orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diharamkan masuk neraka. Kemudian kalimat syahadat adalah kewajiban yang pertama kali dibebankan kepada seorang muslim, yang pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya, maka ia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian kalimat syahadat ini, kalimat la ilaha illallah, merupakan cabang iman yang paling tinggi. Dari tingkatan iman, imannya lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Nabi SAW bersabda bahwa iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu, masuk bagian daripada iman. Nabi menyebutkan cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi iman yang paling tinggi, la ilaha illallah. Tapi ini harus kita fahami, kita yakini, dan kita amalkan. Kemudian kalimat syahadat, orang yang mengucapkannya, kalimat ini, dan dia pahami, maka akan dibukakan pintu sorga yang 8. Sebagaimana orang yang membaca doa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa da'u la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang mengucapkan kalimat ini akan dibukakan pintu sorga yang 8, kata Rasulullah. Itu bisa lihat di halaman 90. Kemudian kalimat syahadat merupakan kebaikan yang paling baik. Jadi dari seluruh kebaikan yang paling baik, kalimat syahadat ini, la ilaha illallah. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan, apabila engkau berbuat kejelekan, iringi dengan perbuatan baik. Apabila kamu berbuat kesalahan, iringi dengan perbuatan baik. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Apa Nabi jawab? Hiya afdalul hasanat. Bahwa kalimat la ilallah merupakan kebaikan yang paling baik. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi afdalul hasanah. Jadi kalau orang berbicara tentang afdalul a'mal atau fadailul a'mal, amal-amal yang paling utama, dari seluruh amal yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dari seluruh amal yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat syahadat lebih berat timbangannya daripada 7 lapis bumi. Itu halaman 91. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kemudian Nabi Nuh berkata bahwa 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan bumi diletakkan pada satu daun timbangan dan lahirkan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilallah lebih berat daripadanya. Dan seandainya 7 lapis langit dan bumi sebagai sebuah lingkaran yang sangat kuat, niscaya la ilallah dapat memecahkannya. Halaman 91. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas akan dibukakan pintu-pintu langit hingga mencapai arsy. Halaman 92. Tapi dengan syarat ikhlas. Maqala abdun la ila illallah qat mukhlishan illa futihat lahu abwaabus samaa' hatta tufdiya ila al'arsy. Tidak seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ila illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan ikhlas, melainkan pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai arsy, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dan riwayat yang lain, idza istinbatil kabair, selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Kemudian kalimat syahadat adalah zikir yang paling utama. Jadi afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah dan seutama-utama doa alhamdulillah. Kemudian kalimat syahadat adalah sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Di Arafah, doa yang paling baik dari seluruh doa, doa di Arafah. Kata Nabi, afdalu doa, doa yaumi Arafah. Wa afdalu ma kultu ana wal nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, doa yang paling baik doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ucapan ini yang paling baik. Jadi kita bersaksi tidak ilah yang berhak dibandingkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala kerajaan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalimat ini juga yang kita dianjurkan untuk kita ucapkan pada waktu pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan di waktu pagi 100 kali dan di sore hari 100 kali. Akan dijaga pada hari itu kita dari godaan syaitan. Kemudian dituliskan kebaikan, dihapuskan dosa dan yang lainnya. Ini keutamaan dari la ilaha illallah. Kemudian kalimat ini juga, la ilaha illallah, kalau kita masuk pasar dengan mengucapkan kalimat ini akan diberikan kebaikan. Antum lihat di halaman 96. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan ditulis kebaikan, akan dihapuskan kesalahan bagi orang mengucapkan doa masuk pasar yang dalamnya terdapat kalimat syahadat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Zat yang hidup dan tidak akan mati. Di tangannya seluruh kebaikan, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Juga dihasankan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali dalam kitabnya Sahih Al-Wabil As-Sayyib. Dan juga kalimat syahadat ini kalimat yang dengannya kita dikabulkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa dengan kalimat ini, jadi kalau kita berdoa, kita ucapkan kalimat ini dulu supaya doa kita dikabulkan. Antum lihat halaman 98. Jadi kalau kita berdoa, kita ucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita ucapkan kalimat ini kalau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar-benar kan hanya engkau. Engkau yang maha esa, tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia berdoa dengannya maka dia akan mengabulkannya, dan apabila dia minta dengannya maka dia akan memberikan. Jadi Allah akan berikan kalau permintaan ini. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan kalimat syahadat ini. Orang akan terhindar dari berbagai macam kesulitan dengan membaca kalimat ini. Jadi antum ketika mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan atau musibah, baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi kita bersaksi tidak ilah yang berhak dibalik dengan benar, mereka hanya Allah, Maha Suci Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini keutamaan-keutamaan dari kalimat dari Allah. Keutamanya banyak puluhan. Makanya kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, kita harus meyakini, memahami, dan mengamalkannya. Jadi konsekuensi kalimat ini bukan sekedar pengucapan, seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, hanya mengucapkannya, tapi dia tidak memahami tentang kalimat ini dan tidak tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari kalimat ini yang akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan, yaitu dia harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Dia tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Antum lihat tentang masalah syirik. Ya, kalimat ini kalau kita tidak pahami dengan benar la ilaha illallah ini bisa akan membawa kepada batalnya kalimat ini dengan perbuatan syirik. Maka di akhir dari buku ini saya sebutkan tentang pembatal-pembatal syahadat, di antaranya kesyirikan. Itu yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat mulai di halaman 181. Mulai halaman 181. Tentang syirik dan macam-macamnya. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifat. Jadi da'watu ghairihi ma'ah, berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Artinya dia berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Seperti orang yang dia meminta kepada kubur-kubur, dia minta kepada malaikat, dia minta kepada nabi, dia minta kepada wali, tidak boleh. Ini namanya syirkun akbar. Dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah, ini syirkun akbar, syirk yang paling besar. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya dia tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan doa termasuk ibadah yang paling utama. Ad-du'a huwal ibadah, doa itulah ibadah. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, silakan berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Jadi langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara. Atau orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar. Jadi ini perhatikan, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus jauhkan semua bentuk kesyirikan. Bab syirik ini merupakan kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar, dan maksiat yang paling maksiat. Jadi kalau ada orang yang berdoa atau meminta kepada malaikat Jibril, meminta kepada nabi, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan semua urusan, minta rezeki, minta dimudahkan jodoh, atau minta jabatan atau kedudukan kepada selain Allah, maka Allah sangat murka. Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus, Allah tidak akan redha. Maka doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Seluruh bentuk ibadah itu ditujukan kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa, minta tolong di saat sulit, istighatsah, tawakal, mengharap, takut, bertaubat, menyembelih, bernazar dan yang lainnya, semua harus kita lakukan dan kita tujukan semata-mata karena Allah dan hanya kepada Allah saja, tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Kalau seluruh bentuk ibadah dipalingkan satu saja kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar. Maka disebutkan dalam kitab Usul Salatah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Musyrik kafir. Dasarnya apa? Dikatakan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah bahwa dia musyrik kafir. Dasar yang pertama yaitu Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid milik Allah dan tidak boleh mengadakan ibadah kepada selain Allah padanya. Masjid milik Allah artinya masjid yang pertama tempat ibadah, yang kedua anggota sujud milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah padanya. Yang kedua dasarnya seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, antum lihat halaman 186. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya pada Rabbnya sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Jadi orang-orang kafir tidak akan beruntung. Di sini disebutkan dalam ayat ini kafir. Kenapa? Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Saya ulangi lagi dan antum perhatikan. Antum perhatikan tentang masalah kesyirikan ini. Halaman 186. Jadi contoh-contoh perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa, meminta kepada orang sudah mati. Apakah itu nabi, wali, maupun yang lainnya. Perbuatan ini syirkun akbar. Berdoa, memohon kepada selain Allah. Seperti berdoa atau meminta suatu hajat. Minta tolong. Istighosah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati. Baik itu nabi, baik itu wali, baik itu habib, kiai, jin, maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, atau minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya, kepada selain Allah, dia meminta atau memohon kepada selain Allah, maka perbuatan ini syirkun akbar. Jadi orang yang meminta tolong, minta tolong di saat sulit, berdoa kepada kuburan nabi, kuburannya wali, kuburan habib, kiai, kuburan keramat dan yang lainnya yang dianggap oleh mereka sebagai keramat, mereka minta, maka mereka telah menyekutukan Allah. Ini syirkun akbar. Dan ini menafikan dari syahadat yang dia sudah ucapkan, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat ini, mestinya dia ingkari semua sesembahan selain Allah. Dia ingkari. Karena seluruhnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak memberikan manfaat. Kubur-kubur itu tidak memberikan manfaat. Dan mereka tidak bisa menolak bahaya. Allah berfirman dalam surah Yunus, surah 10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan kalian meminta, jangan kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak dapat menolak bahaya. Kalau kalian lakukan juga, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang musyrik. Dan ingat, kalau kita ditimpa bahaya, bentuknya apa saja bahaya itu, tidak akan ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila akan ditimpakan oleh bahaya, tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, meminta manfaat atau dihilangkan bahaya kepada selain Allah adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. dan orang yang paling sesat di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'dan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. "Wa man adallu," tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Melainkan siapa? Yaitu orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta balasan Allah. "Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Yaitu yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Allah yang mengatakan demikian. Perhatikan, yang mengatakan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, orang yang paling sesat, yang mengatakan adalah Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali, apa mereka bisa menjawab? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Yang datang ke kuburan Habib, ke kuburan Kiai atau yang lainnya, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Hatta yang datang ke kuburan Nabi, dia minta, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim wafilun. Mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa pada mereka. Dan nanti apabila dikumpulkan pada hari kiamat, maka orang-orang itu menjadi musuh. Dan mereka mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Nabi mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Begitu juga para sahabat yang disembah, mengingkari semuanya. Dan orang-orang yang soleh yang disembah itu, semuanya akan mengingkari dan pada hari kiamat, "Saya tidak menyuruh mereka untuk menyembah saya." Makanya Allah menyebutkan, "Waman adallu mimma yada'u min dunillah." Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini, melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah. Karena itu, ikhwan fil din, azakumullah, kita harus mengingatkan kaum muslimin ini dari syirik dan bahaya kesyirikan. Diajak mereka untuk berpikir, bagaimana orang yang sudah mati bisa menjawab panggilan orang yang hidup. Sedangkan ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dikuburkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah mati, orang datang berbondong-bondong ke kuburannya untuk minta sesuatu. Di mana akalnya? Mesti dia berpikir, tidak memberikan manfaat sama sekali. Tapi masih banyak, masih jutaan kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan wali. Dan setiap tahun di Indonesia ini tambah kuburan itu. Setiap tahun tambah. Bahkan orang yang jahat juga, peminum khamar, dianggap oleh mereka sebagai wali. Indonesia tambah. Karena tambahnya perbuatan syirik, maka bertambah juga musibah, bertambah malapetaka. Karena banyak orang menyekutukan Allah. Karena dosa besar yang paling besar dari seluruh dosa yang paling besar adalah syirik. Yang Nabi sudah ingatkan dalam hadisnya, Nabi bersabda, "Ala unabbiukum biakbaril kabair. Ala unabbiukum biakbaril kabair. Ala unabbiukum biakbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain. وجلس وكان متقيا فقال الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها اذا قلنا ليته سكت." Antum lihat halaman 184 185. Nabi bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulangi 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah." Dosa besar yang paling besar, syirik, menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang paling besar, durhaka kepada orang tua. Artinya tidak berbakti kepada orang tua, melecehkan orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya. Ini durhaka kepada orang tua, dosa besar yang paling besar. Kemudian ketika itu beliau bersandar, lalu duduk dengan tegak. Beliau mengatakan, Ingatlah, jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian menjadi saksi palsu. Nabi ulangi sampai kami berkata, mudah-mudahan Nabi diam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini tentang dosa besar. Yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Setelah itu baru durhaka kepada kedua orang tua. Jadi menyekutukan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Dan syirik ini, ancaman orang yang berbuat syirik ini banyak sekali. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan, sebelum saya lanjutkan, bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Bentuk-bentuk kesyirikan antum lihat di halaman 204. Ini yang saya bicarakan, syirik akbar ya, syirik besar. Syirik itu dibagi oleh ulama, ada syirkun akbar, syirik yang paling besar, ada syirkun asghar, dan syirik akbar ini banyak sekali. Di antara yang sering dibawakan oleh para ulama, ya syirik dalam berdoa, syirik dalam tujuan, syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan. Kemudian syirik asghar, itu ada syirik yang zahir, yang nyata, ada syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Syirik yang khafi, seperti riya, sum'ah, dan yang lainnya. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, di masjid ini, tentang masalah ikhlas dan riya. Dan yang paling takut oleh Nabi Muhammad SAW yaitu riya, syirkun asghar, yang paling takut oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi syirik yang kita bicarakan sekarang di sini syirkun akbar, syirik yang besar, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar? Antum lihat di halaman 204 dan 205. Jadi minta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat bahaya. Mintanya kepada siapa? Minta kepada kuburan Nabi. Datang ke Madinah, kemudian minta. Bahkan berdoa menghadap kuburan Nabi, bukan menghadap kiblat. Ini syirkun akbar. Atau dia berdoa meminta datang ke kuburan Habib. Ini masih banyak. Atau kuburan wali, kuburannya kiai dan yang lainnya. Kemudian mereka bernazar dan menyembelih hewan untuk si penghuni kubur. Ini semuanya perbuatan syirkun akbar. Karena apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dialah orang yang dilaknat oleh Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan mal'unun man dzabaha li ghairillah. Mal'un, kata Rasulullah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Atau bernazar untuk mereka, tidak boleh. Dan kita ingat, seluruh bentuk ibadah ini kita lakukan hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin. Tidak sekutu baginya, demikian aku diperintah dan aku termasuk yang pertama Islam. Kemudian contoh yang lain, mempercayai dan mendatangi dukun. Yang kedua, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan sepertinya, serta meminta perlindungan kepada jin. Ini masih ada di tengah kaum muslimin. Orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal, orang pintar, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Nabi bersabda, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalu salatun 40 laila. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, orang pintar, dukun, menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 ليلة. Ini riwayat Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar, menanyakan tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Hakim dan yang lainnya, Nabi bersabda, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, dan dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Dia telah kufur dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَا يُبْعَثُونَ. Katakan, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi kalau ada orang datang ke dukun paranormal, berarti dia mendatangi orang-orang yang menyatakan dirinya mengetahui yang gaib. Dan dukun-dukun ini dikafirkan oleh para ulama. Juga tukang seher dikafirkan oleh para ulama. Jadi mempercayai dan mendatangi dukun, ini tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kemudian juga mempercayai jimat, tongkat, susuk, pusaka, barang sakti, ramalan bintang, dan yang lainnya. Ini masih ada tengah kaum muslimin yang seperti ini. Dia percaya kepada jimat-jimat. Sedangkan jimat-jimat, tangkal-tangkal, susuk, mantra-mantra, syirik, kata Nabi. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal, lah syirik, kata Rasulullah. Kemudian juga memelihara barang sakti, keris atau yang lainnya, dan dia bergantung dirinya kepada yang demikian, maka dia telah berbuat syirik. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan masih banyak lagi yang lain. Hadis yang menjelaskan tentang ini. Kemudian juga mempercayai guna-guna, jampi-jampi, pelet dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Jadi syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, dosa besar yang paling besar, dan tidak akan diampuni. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa akibat orang yang berbuat syirik, bagaimana akibatnya orang yang berbuat syirik? Akibatnya orang yang berbuat syirik itu, dia akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Yang kedua, orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik berarti dia sesat dari jalan siratal mustaqim. Yang keempat, orang yang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Orang yang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Yang kelima, orang yang berbuat syirik, dia tidak akan merasa tenang hatinya selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sebab Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Kemudian yang kedelapan, syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Dengan dasar firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Di ayat 116-nya di surah yang sama An-Nisa faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian yang ke-9, bahwa syirik menghapuskan amal kebaikan. Syirik menghapuskan amal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Yang ke-10. Orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Kemudian yang ke-11, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12, orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Jadi tentang bentuk-bentuk kesyirikan dan akibat berbuat syirik, ini saya tambahkan dari catatan saya. Tidak ada di buku ini seluruhnya, saya tambahkan dari catatan saya. Yang pertama, orang yang berbuat syirik itu rugi. Yang kedua, orang yang berbuat syirik halal harta dan darahnya. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik, dia telah sesat dari shiratal mustaqim. Yang keempat, orang yang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela, hina jalannya dia. Yang kelima, orang yang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman selama-lamanya. Yang keenam, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang amat besar. Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Yang kedelapan, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ke-9, jadi yang ke-7, syirik dosa besar yang paling besar. Yang ke-8, dosa syirik, dosa yang tidak diampuni. Yang ke-9, syirik menghapuskan seluruh amal. Yang ke-10, orang yang berbuat syirik diazab di kuburnya. Yang ke-11, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12, orang yang berbuat syirik haram baginya surga. Haram baginya surga. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.